Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Galam alif rahimahullah ta'ala nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kita akan bahas tentang pembahasan puasa. Sudah lewat, tapi paling tidak kita akan mengetahui dari kitab ini tentang keutamaan bulan Ramadan, sehingga yang akan datang supaya tidak terlewatkan kepada kita segala macam kebaikan yang disebutkannya nanti. Galal ma'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, yassarana Allah wa iyyakum lil yusra wa jannabana al usra wa ghafara lana fil akhirati wal ula. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, semoga Allah menggampangkan untuk kita kemudahan-kemudahan dalam kebaikan dan menghindarkan dari kita segala macam kesulitan dan kemaksiatan, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita baik di dunia maupun di akhirat. Anna syahr Ramadan syahrun adimul gadri wal manzilati indallahi wa inda rasulih. Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang sangat agung nilainya dan kedudukannya di sisi Allah dan di mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sayyidu syuhur, bulan Ramadan ini adalah pemimpin daripada bulan-bulan yang ada. Faradallahu siyamahu 'alal muslimin wa katabahu 'alaihim. Allah telah mewajibkan untuk berpuasa pada bulan itu atas semua kaum muslimin. Faqala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada umat-umat yang sebelum kalian. Semoga kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa bulan Ramadan adalah termasuk rukun Islam, salah satu daripada rukun Islam, di mana puasa bulan Ramadan itu bukan hanya diwajibkan di umat ini, sebelumnya sudah diwajibkan, cuma berbeda waktunya. Kalau pada umat-umat yang terdahulu itu diriwayatkan, dikatakan bahwasanya kewajiban puasa mereka itu setiap bulan 3 hari, berarti tanggal 13, 14, 15. Setiap tanggal 13, 14, 15 wajib puasa. Itu mereka orang dahulu, baik pengikut Taurat, Zabur maupun Injil, semacam itu. Kemudian berarti kalau kita menilik kepada sejarah tersebut, kita sudah mendapatkan keringanan, karena 3 kali 10 aja 30, tambah 2 bulan 3 kali 2, 6, berarti 36 hari. Kita cuma puasa 30 hari atau 29 hari. Jadi kita sudah dapat keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi perbedaannya itu banyak hal, di mana bulan Ramadan untuk kita itu adalah bonus, tapi untuk mereka setiap bulannya bukanlah bonus, suatu kewajiban. Kita mempunyai Lailatul Qadar, mereka tidak punya Lailatul Qadar. Ketika kita berbuka puasa, kita dikabulkan doanya, mereka tidak. Nah, itu diantara khususiah dan keistimewaan yang diberikan Allah Ta'ala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, kata Ibnu Haddad, di dalam bulan itu a'ni syahrul Ramadan anzalallahu kitabahu, Allah menurunkan kitabnya. Jadi dengan secara keseluruhan pada bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Wa ja'ala min layalihi Lailatul Qadri allati hiya khairun min alfi syahr. Dan Allah menjadikan salah satu daripada malam-malam bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar, yang keutamaannya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jadi banyak yang tidak paham ini, makna daripada Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Maksudnya, apapun ibadah yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar berarti seakan-akan kita telah melaksanakannya selama 1000 bulan. Baca Quran pada waktu itu kita terhitung seakan-akan kita membaca Al-Quran selama 84 tahun. 1000 bulan itu berarti sama dengan 84 tahun. Kita sholat malam pada waktu itu berarti seakan-akan sholat malam selama 84 tahun. Dan begitu seterusnya. Jadi semua ibadah dilipat gandakan pahalanya pada malam-malam Lailatul Qadar itu. Nah ini. Wal alfu syahr aktsar min 83 sana. 1000 bulan itu lebih daripada 83 tahun, antara 83 sampai 84 tahun. Fata'ammal hisab dzalik, maka pikirkanlah berapa banyak yang akan kita dapatkan kalau kita benar-benar menggunakan masa itu atau malam itu untuk beribadah. Tapi kalau kita lihat-lihat pengalaman yang telah lalu, subhanallah. Kadang-kadang kita warga NU ini kalah sama mereka. Mereka itu kalau sudah malam masuk 10 hari terakhir itu mereka sampai nginep-nginep di masjid. Tapi di sini ya tapi enggak sebanyak mereka gitu. Padahal harusnya kita yang lebih daripada mereka. Mereka siapa enggak saya sebutkan. Dan tapi supaya kita paham bahwasanya itulah kita. Jadi mayoritas banyak orangnya tapi kadang-kadang kita beribadahnya itu kurang, kalah sama mereka, kalah greget gitu sama mereka. Kita lihat dalam softnya dan sebagainya, perhatiannya kepada sunnah-sunnahnya, itu mereka yang lebih perhatian kepada hal yang semacam itu. Ya, semoga menjadi sebuah teguran bagi kita, peringatan bagi kita, biar kita yang dapat pahala, bukan mereka yang dapat pahala. Gitu. Kemudian, wa tafakkar fi nafsika. Ayya laylatin hazihi al-laylah allati sarat indallahi khairan wa afdala min hazil mudda atawilah. Kemudian pikirkanlah dalam diri kalian, malam apakah malam Lailatul Qadar ini yang telah menjadi di mata Allah, di sisi Allah lebih afdal, lebih utama, lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun lebih. Wa qala Allah Ta'ala, Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan pada bulan itu Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pemberi penerangan dari segala macam petunjuk dan perbedaan yang membedakan antara kebatilan dan kebenaran. Semoga Allah Subhanahu, kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kami telah menurunkan Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar. "Wa ma adraka ma lailatul qadar?" Lailatul Qadar itu apakah? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr." Telah turun para malaikat, para ruh pada malam itu dengan izin dari Tuhannya tentunya, mengkuli amar dari segala macam perkara, salamun, damai, sejahtera, sampai terbit fajar shadiq. Fa'arrafana subhanahu wa ta'ala, maka dengan ini Allah Ta'ala telah memberitahukan kepada kita semuanya, annahu anzal Qur'an fi Ramadan, bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Nah, itu sudah keutamaan bulan Ramadan yang pertama. Yang kedua, summa annahu anzalahu fi lailatul qadri minhu bil khusus. Lebih-lebih Allah Ta'ala menurunkan Lailatul Qadar itu, menurunkan Al-Qur'an ini tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Wa hadzal inzal minal lawhil mahfuz ila baitil izzah minas sama. Nah, jadi turunnya Al-Qur'an, turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan itu secara keseluruhan langsung dari dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah, kemudian diturunkan sedikit-sedikit terus gitu. Nah, tapi turunan pertama dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia itu adalah terjadinya pada bulan Ramadan malam Lailatul Qadar. Wa nazal Al-Qur'an jumlatan wahidatan minal lawhi ila baitil izzah. Jadi turun Al-Qur'an secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Wa nazala bihi Jibril bi amrillahi ta'ala ala rasulihi alaihi wassalam mufarraqan fi nahwi 23 sana. Kemudian dari Baitul Izzah itulah diturunkan sedikit demi sedikit selama rentan waktu 23 tahun. Wa hiya muddatul wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, itulah waktu turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iz auha Allahu ilaihi wa huwa ibn 40 sana. Itu mulai Allah taala memberikan wahyu kepadanya ketika beliau berumur 40 tahun. Wa qubidu alaihi salatu wasalam an 63 sana. Sehingga beliau itu dipanggil, diambil nyawa beliau setelah berumur 63 tahun. Kadzalika qalal ulama al-muhaqqiquna min as-salafi wal khalaf. Begitulah yang dikatakan oleh para ulama yang muhakkik, baik dari kalangan salaf maupun khalaf semacam itu. Wa fi fadli syahr Ramadan, di dalam keutamaan bulan Ramadan, Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Ramadan ila Ramadan, wal jum'ah ila jum'ah, was shalah ila shalah mukaffiratun lima bainahunna idza junibatil kaba'ir. Yang artinya antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, Jumat dengan Jumat berikutnya, salat dengan salat berikutnya dari lima waktu itu, mukaffiratun akan menghapuskan, meleburkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya, izat suni batil kabair, dengan syarat ini. Jadi kita itu akan mendapatkan ampunan dengan syarat kita telah menjauhi, menghindari segala macam dosa-dosa yang besar. Jadi artinya yang dihapuskan itu adalah dosa-dosa kecil, tapi kalau dosa besar tidak dihapuskan. Oleh karenanya sebisa mungkin kita menghindarkan diri kita dari segala macam dosa yang besar. Maka cukup dengan kita melaksanakan sholat lima waktu, insya Allah dosa-dosa kecil itu akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan, diriwayatkan dalam satu hadis, ada seorang penjual kurma, sahabat Nabi. Ketika menjual kurma, datanglah seorang pembeli, seorang wanita. Ketika dia melihat kepada wanita tersebut, dia berhasrat, timbul syahwat. Akhirnya dikatakan, ingin menjebaknya, dikatakan, kurma yang aku punya di sini, yang ada di sini itu kurang bagus, yang ada di dalam lebih bagus. Akhirnya dibawa ke dalam, begitu dibawa ke dalam, diciumnya. Diciumnya ingat Nabi Muhammad SAW. Dia langsung tinggalkan perempuan itu, ditinggalkan tokonya, dia langsung datang kepada Nabi Muhammad dalam keadaan menangis. Ketika Nabi SAW, ketika beliau itu datang kepada Nabi, Nabi sedang sholat. Akhirnya Nabi, beliau sahabat ini sholat bersama Nabi. Setelah sholat, akhirnya beliau menangis. Menangis kepada Nabi, bertobat dari dosa tersebut dan meminta kepada Nabi supaya dimintakan ampun untuknya. Akhirnya Nabi bertanya, apakah kamu tadi sholat bersamaku berjamaah? Beliau, iya Rasulullah. Berarti engkau sudah dihapuskan dosa-dosanya. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah khusus untuk dia? Beliau, tidak. Tapi bagi umatku semuanya. Nah, asalkan dijauhi, tapi jangan dicoba-coba. Nah, ini masalahnya kadang-kadang, wah, berarti bolehlah kita cium orang, udah itu kita sholat jamaah selesai sudah. Jangan coba-coba, takutnya waktu nyium pas datang Israel gimana? Mati dalam Rasul Khatimah Al-Azibillah. Jadi banyak hal yang semacam itu. Jadi bukan berarti ini kebetulan yang baik, kebetulan yang dapat untung gitu loh. Kebetulan yang diberikan pertolongan, ma'unah dari Allah SWT. Tapi kalau tidak, sebagaimana kita lihat berapa banyak yang semacam ini, niatnya sih mau cium saja Ustaz, tapi seterusnya kita gak tahu, takut keterusan gimana? Na'udzubillah. Sekarang kan sudah musim yang semacam itu gitu. Oleh karenanya ini bukan berarti bahwasanya mencium perempuan itu dosa kecil, bisa jadi dosa besar kalau diremehkan. Kalau seumpama akhirnya terus keterusan, nah itu jadi dosa besar. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, al imanu sirbalun yusarbiluhu man syaa'a fi qalbi ibadi, fa iza zanal abdu aw syaribal khamra nuzi'a sirbalul iman min qalbi. Yang artinya, yang namanya keimanan itu adalah sebuah pakaian, bagaikan sebuah pakaian yang digunakan di dalam hati hamba-hambanya yang disukainya oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah hamba itu berzina atau hamba itu minum khamar, maka akan dicabut pakaian keimanan dari hatinya. Itu yang kita takutkan, na'udzubillah. Apalagi sekarang itu gampang sekali. Saya pernah berdakwah di satu tempat, di masih di Jawa Timur, tapi di ujung sana. Di mana di situ itu saya punya teman, seorang dai, seorang ustaz. Itu majelisnya itu hampir setiap hari dilempari batu, karena warga di sana nggak suka dengan speakernya, dengan apa, dengan mauidohnya, dia itu nggak suka, karena orang sana luar biasa. Itu yang namanya ganti-ganti pasangan antara tetangga itu biasa. Jadi luar biasa, emang zaman sekarang luar biasa. Suaminya tahu gitu. Suaminya juga melakukannya dengan tetangga yang lainnya, dengan pembantunya, itu biasa gitu. Masya Allah, sampai ke batas ini. Nah, itu Nabi SAW bersabda berkaitan dengan orang yang berselingkuh itu, yang kumpul kebo padahal dia sudah punya pasangan sah. Itu dikatakan Nabi SAW, man zana bi muzawwajatin kana alaihima nisfu azabi hadhil ummah. Barang siapa yang berzina dengan seorang wanita atau laki-laki sudah ada pasangannya, jadi selingkuh, dari dua segi selingkuh, apa kata Nabi Muhammad, akan ditimpakan kepada keduanya separuh daripada azab umat ini, akan ditimpakan kepada keduanya. Na'udzubillah. Dan orang kalau sudah berzina walaupun sekali, kalau tidak mendapatkan taubat dari Allah Ta'ala, maka hatinya itu selalu merasa kurang. Itulah maksud daripada hadis Nabi yang berbunyi, la ghina ma'azina, tidak mungkin menjadi orang kaya. Orang zina gak mungkin jadi orang kaya, walaupun dia sudah punya uang melimpah, rumah mewah, mobil mewah, tetap dia merasa kurang terus. Nah, itu karena akibat zina itu, waliyazibillah. Kecuali kalau dia mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka imbasnya itu tidak akan terlaksana, tidak akan dinyatakan pada dirinya, waliyazibillah. Jadi artinya, sebagaimana saya jelaskan tadi, kadang-kadang kalau semua seorang ustaz, seorang dai itu menjelaskan sesuatu, itu diambil enaknya, jadi ambil gampangnya. Oh, katanya tadi sahabat cium perempuan sholat dihapuskan dosanya, berarti cium-cium nggak apa-apa dong, nggak gitu. Karena seperti dengan, jadi nggak benar. Ini cuma suatu kebetulan saja. Kebetulan sahabat ini mendapatkan ma'unah dari Allah Ta'ala, dan semoga kita semua yang ada selalu dapat ma'unah, dapat inayah, dapat hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala, sehingga tidak sampai terjerumus ke dalam dosa-dosa yang besar. Wa qala alaihi salatu wassalam fi syahr Ramadan, dan adalah Nabi bersabda mengenai keutamaan bulan Ramadan, huwa syahrus sabr, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Wa sabru thawabu al jannah, kesabaran itu pahalanya adalah surga. Wa qala fihi, dan Nabi SAW juga bersabda mengenainya, awwaluhu rahmah, awalnya itu 10 hari pertama rahmat. Wa usatuhu maghfirah, 10 hari kedua itu maghfirah. Wa akhiruhu itqum minan nar, dan akhirnya yang paling penting justru adalah pembebasan daripada neraka. Nah, kita kan beda gitu. Kita ambil awalnya aja. Bagaimana telah banyak didengar sebuah mutu dalam bulan Ramadan, 10 hari pertama masih penuh, ya kan? 10 hari kedua mal-mal penuh, atau tidak? Yang 10 terakhir itu mal penuh itu. 10 hari kedua pegadaian penuh. Nah, baru 10 hari terakhir mal-mal penuh gitu. Nanti 10 hari pertama habis lebaran banyak yang ngeluh, penjara penuh. Nah, ini yang banyak terjadi pada kita, subhanallah. Harusnya 10 hari terakhir yang terbaik, yang merupakan bonusnya, yang merupakan sarinya, justru ditinggalkan oleh kaum muslimin gitu. Kalau awalnya masya Allah, hari pertama sampai 10 penuh, tapi masuk 10 kedua sudah berkurang, apalagi 10 terakhir gitu. Kan kebalikannya, itu menunjukkan, lihat bagaimana keimanan kita kaum muslimin itu sudah jauh berkurang. Mereka sudah dilupakan, dimabukkan dengan keduniaan itu. Kemudian wa Allah taala yanzuru fi awwali lailatin minhu ilal muslimin. Dan pada malam pertama bulan Ramadan itu Allah taala menampakkan dirinya dengan melihat kepada kaum muslimin. Siapa yang dilihatnya? Faman nadara wa man nadara ilaihi lam yu'adzibhu. Barang siapa yang dilihat oleh Allah taala pada malam itu selama-lamanya tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lahum fi akhiril lailati minhu. Kemudian pada akhir malam dari bulan Ramadan Allah memberikan ampunan kepada semuanya kecuali yang dikecualikan. Wa qala Jibril li rasulihi alaihi wassalam, berkatalah Jibril kepada Nabi, man adraka Ramadan falam yughfar lahu abadahullah. Gul amin. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan lalu dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, berarti orang itu sangat-sangat dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Katakan Muhammad amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan amin. Gultu, Ibnu Hadad mengomentari hadis tadi. Wa dzalika litaysiri litayassuri asbabil maghfirah fi Ramadan aktsar minha bi ghairi minasyur. Kenapa sampai malaikat Jibril itu mengatakan barang siapa yang mendapati bulan Ramadan lalu tidak mendapatkan ampunan, maka berarti orang itu dijauhkan daripada rahmatnya Allah. Kenapa demikian? Karena pada bulan Ramadan itu gampang sekali, banyak sekali terdapatkan sebab-sebab terampuninya dosa-dosa kita itu. Coba lihat, sholat tarawih, baca Quran, kemudian doa yang mustajab ketika sahur maupun ketika berbuka. Nah, itu kan adalah sebab-sebab di mana kalau kita melakukannya kita akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya sebab-sebab tersebut sampai-sampai Nabi malaikat Jibril itu mengatakan kalau seumpama keluar dari bulan Ramadan dan belum mendapatkan ampunan daripada Allah, berarti orang ini memang benar-benar jauh daripada Allah taala. Jadi artinya karena dosa-dosanya yang besar itu. Falaisa yuhramu al-maghfiratu fihi illa min tafahusi radhiyallahu. Maka tidak ada yang diharamkan daripada ampunan Allah pada bulan Ramadan kecuali karena saking kejinya atau jeleknya, buruknya, berpalingnya orang tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa aduma jara'atuhu 'ala Allah taala, dan saking besarnya keberaniannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fastaujabal bu'da wa tarda an babillah, sehingga dia berhak mendapatkan kejauhan dari rahmat Allah, pengusiran daripada pintu-pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-'afiyah min sakhatihi wa 'adzabihi wa jami' baladihi. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari segala macam kemurkaannya, dari segala macam siksanya, dari segala macam ujian-ujian yang kita tidak mampu melewatinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah bulan Ramadan, sekilas bulan Ramadan yang diberitakan oleh Abdullah Haddad. Tapi lihat bagaimana orang-orang beriman menanggapi bulan Ramadan ini. Dikatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya para ulama terdahulu 6 bulan setelah melewati bulan Ramadan mereka menangis karena berpisah dari bulan Ramadan. Kemudian setelah lewat 6 bulan berikutnya mereka berharap-harap dan berdoa, memohon, bertadarruk kepada Allah taala supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan yang berikutnya. Itu mereka. Sehingga menjadi kebiasaan mereka ketika masuk bulan Ramadan mereka berpamitan dulu kepada keluarganya, handai tolannya, kepada kolega-koleganya itu. Untuk apa? Supaya mengkhususkan dirinya dalam bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah taala. Itu dulu, sekarang sudah kurang kan? Paling-paling yang masih tetap berlaku pada zaman sekarang ini adalah kalau sudah akhir bulan Syaban itu biasanya kita ruatan atau ziarah kepada makam-makam yang sudah meninggal. Untuk apa? Minta izin, minta ridhonya gitu. Supaya didoakan, kita ini termasuk berhasil di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu ada bulan kesempatan. Kesempatan datangnya memang harus dari kita, tapi kalau enggak kebetulan dengan taufik Allah, kita tidak akan mendapatkannya. Lihat bagaimana Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir setiap kali masuk bulan Ramadan tidak bosan-bosannya beliau mengumpulkan putra-putrinya. Kemudian ditanyakan satu persatu, di bulan Ramadan ini kamu akan menambah amalan apa? Tanya satu persatu. Ada yang menjawab akan menghatamkan Quran sekian kali, ada yang menjawab akan melaksanakan rakaat salat sekian rakaat dan sebagainya, semuanya ditanya. Kemudian setelah selesai mereka semua satu persatu ditanyakan, maka beliau itu menangis, menangis sedih, dan dia mengatakan, untunglah kalian, untunglah kalian mempunyai waktu yang bisa ditambah. Kesian abah kalian ini, enggak ada waktu yang bisa ditambah untuk menambah amalan di bulan Ramadan ini. Lalu beliau katakan, juallah waktu kalian di saya, ayah kalian akan membelinya. Kenapa demikian dikatakan beliau? Karena memang Habib Abdullah ini tidak ada bedanya mau bulan Ramadan atau tidak bulan Ramadan, sama saja penuh waktunya dengan ibadah. Bagaimana tidak, beliaulah yang diantara manakibnya itu setiap hari beliau membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 25 ribu kali. Membaca kalimat ya Allah, ya Allah, ya Allah 25 ribu kali. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 25 ribu kali. Membaca Al-Quran satu kali hataman setiap hari. Gimana gak mau penuh? Lain lagi dia itu berdakwah, lain lagi dia itu mengajar. Nah, sehingga waktunya itu penuh. Suatu waktu beliau ini diberikan hadiah jam, jam tangan. Pada waktu itu masih sedikit jam tangan itu, baru ada jam tangan itu. Masih mahal harganya. Diberikan hadiah, diterima oleh Habib Abdullah. Dipakai seminggu kemudian dikembalikan. Katanya orang kaya yang memberikan hadiah tersebut, kenapa dikembalikan Habib? Rusak, gak jalan lagi katanya. Hanya dilihat, diperhatikan, diputer, bisa jalan lagi. Habib ini gak rusak, cuma Habib gak muter, makanya gak jalan katanya. Jadi kalau Habib mau itu jalan terus, itu harus diputer, setiap hari diputer, nanti jalan terus. Apa katanya beliau? Masya Allah, ini kasihkan jam ini untuk menyembuhkan saya memutar-mutar setiap hari, padahal saya gak ada waktu lebih untuk menambah amalan lagi gitu. Nah itu orang dahulu itu semacam itu gitu. Nah, oleh karenanya jadi sibukkan diri kalian. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam hadisnya, kalau seumpama ahli surga, penduduk surga ini ada yang merasa menyesal dari keduniaannya, dari masa-masa di dunianya, maka niscaya mereka menyesal karena satu hal saja. Apa itu? Waktu berlalu tapi dia tidak beribadah, waktu berlalu tapi dia tidak berzikir pada Allah SWT. Jadi biasakan, apa sih yang menjaga kita untuk tidak bertasbih, untuk tidak berselawat? Kita mau di rumah, mau di mobil, mau di toko, baca aja selawat, gampang saja. Bahkan disebutkan dalam kitab Bukhari bahwasanya kalimatan khafifatan ala lisan tsaqilatan fil mizan, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang gampang diucapkan dengan lisan tapi berat di dalam mizannya. Di dalam timbangan Allah itu sangat berat. Apa itu? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Baca itu aja. Berapa pahalanya? Daripada kita nganggur diam aja. Ya kalau sekarang diam enggak jadi masalah karena kita beribadah. Nah, tapi selain itu kita lagi jalan, kita nunggu jamaah, kita menjaga toko, ketika kita bekerja. Kalau kita enggak ada pekerjaan yang mengharuskan untuk kita menggunakan lisan kita, kenapa kita tidak berzikir gitu. Nah, jadi kalau kita boleh tahu, boleh tanya, boleh kita belajar daripada pengalaman orang, tanya kepada orang tua di antara kita yang sudah berumur 60 tahun, 70 tahun, tanya kepada beliau. Kira-kira waktu yang sudah dilewati oleh mereka ini terasa cepat atau terasa lambat? Pasti jawabannya itu cepat. Jadi cepat, enggak terasa. Kita akan bawa waktu seperti itu, kenapa enggak terasa? Keberkahan sudah dicabut. Keberkahan dalam waktu, keberkahan dalam harta, keberkahan dalam amal sudah dicabut. Kok bisa yang semacam Abdullah bin Husain bin Thahir setiap harinya bisa mengamalkan semacam itu? Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar kalau sudah sholat isya nanti ini, beliau cuma melaksanakan sholat dua rakaat saja setiap malam. Tapi rakaat pertama dia menghatamkan Quran sampai habis. Rakaat kedua dia membaca qul huwallahu ahad sebanyak 90 ribu kali. Jadi sehingga tidak selesai dua rakaat ini kecuali bersamaan dengan azan subuh baru selesai. Nah, ini kan luar biasa. Kok bisa barokah waktunya gitu loh. Nah, tapi kita baca Quran saja satu juz kan setengah jam biasanya. Biasanya kalau kita buru-buru beda lagi. 20 menit selesai gitu. Kalau tartil setengah jam selesai. Tapi terasanya Masya Allah berat, lama betul. Tapi kalau lihat televisi berjam-jam gak terasa. Ini. Jadi biar kita tahu, lihat coba, subhanallah. Yang namanya setan itu gak mau, kita berbuat baik gak mau. Tapi masalahnya nanti yang menyesal bukan siapa-siapa. Bukan keluarga kita, bukan andai tolam kita. Kita sendiri yang menyesal. Ya Allah, kenapa nah, waktu dulu di dunia tidak benar-benar menggunakan kesempatan waktu saya. Dan pada saat itu penyesalan tinggal penyesalan saja. Oleh karena kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita semua mendapatkan taufik hidayah dari Allah Ta'ala, ma'unah dan inayah dari Allah Ta'ala, sehingga kita selalu diberikan taufik dan selalu berkesinambungan sampai kita meninggal nanti dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Wa alhamdulillah. Wa alhamdulillah. Al-Fatihah.